Dionis Lim, Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah. Amma yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat ya rasa aman, nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, nikmat waktu luang, dan segala macam nikmat lain yang tentu tidak akan bisa kita hitung banyaknya. Dan tentu yang paling penting adalah nikmat yang hanya dianugerahkan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yaitu nikmat hidayah. Maka hendaknya kita mensyukuri semua nikmat tersebut dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia, pada sore hari ini insyaallah taala kita akan bahas satu tema yang lagi-lagi temanya ini ya kekinian, bisa kita sebut kekinian ya, yaitu tentang gamers, tentang permainan. Kalau lebih tepatnya, kalau kita sebut gamers, berarti orang yang hobi bermain game. Nah, sebelum kita membahas mengenai gamers, kita akan bahas mengenai game terlebih dahulu, bagaimana Islam ya, memandang perihal game ini. Ya. Game, disebut dengan game itu dari bahasa Inggris, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya permainan. Kalau di luar negeri sana, game itu mencakup semua jenis permainan, baik itu fisik maupun yang berbasis teknologi. Ya. Jadi pertandingan bola, pertandingan tenis, semua itu disebut dengan game. Namun kalau dalam bahasa Indonesia, kita tahu bahwa ya telah terjadi penyempitan makna ya. Game itu lebih sering diartikan sebagai ya permainan yang berbasis teknologi. Ya, semisal ya PlayStation, kemudian Game Watch, apalagi ya, Nintendo, atau game-game di ya video game di komputer atau handphone dan lain sebagainya. Ya, ini ya pengertian game yang lazim di masyarakat kita. Dan mungkin ya kita akan bahas secara umum saja bagaimana Islam memandang permainan itu hukumnya seperti apa. Nah, para pendengar radio Muslim yang berbahagia, permainan itu secara umum hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah alias boleh ya, berdasarkan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hatta yadullu dalilu ala tahrim, sampai ya datang dalil yang mengharamkannya. Jadi yang ditanyakan adalah mana dalil yang mengharamkannya. Kalau dalam masalah muamalah ya, termasuk juga dalam masalah game ya, hukum asalnya ya adalah mubah ya. Namun jangan berhenti sampai di situ, ya. Karena ada lanjutannya, hatta yadullu dalilu ala tahrim. Ya, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi ada nanti akan ada kriteria-kriteria game yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Namun kalau secara asalnya adalah mubah, ya. Bahkan Rasulullah dulu juga bermain, ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau, ya, berlomba lari dengan Aisyah. Ini menunjukkan bahwa, ya, hukum asal permainan itu mubah. Nah, maka di sini kita katakan bahwa permainan itu boleh kecuali yang dilarang oleh syariat. Ya. Dan kita akan bahas beberapa jenis permainan yang dilarang syariat, yaitu yang pertama adalah yang diharamkan berdasarkan nas atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Terdapat dalil yang langsung mengharamkannya, yaitu yang pertama adalah permainan dadu dan yang diturunkan darinya atau turunan dari permainan dadu, misalnya monopoli, ular tangga, segala macam permainan yang menggunakan dadu itu dilarang berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man la'iba bin nar dashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan juga darahnya. Ini nas yang menunjukkan haramnya bermain dadu. Ya, para ulama menjelaskan kenapa diharamkannya dadu, ini adalah karena, ya, dadu mengandung unsur untung-untungan, ya, mengandung unsur peruntungan, yang mana itu selangkah menuju perjudian, ya. Jadi dadu ini permainan yang diharamkan walaupun tanpa taruhan, ya, walaupun tidak ada taruhannya, bermain dadu tidak diperbolehkan berdasarkan nas atau berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga permainan yang diturunkan darinya, semua permainan menggunakan dadu itu hukumnya diharamkan. Ya, itu yang pertama. Karena, ya, ketika, ya, Rasulullah bersabda bahwa, ya, siapa yang bermain dadu dia telah mencelupkan tangan, seperti dia mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya, ini ibarat, ya, bahwa kalau kita mencelupkan tangan kita ke darah babi itu satu langkah sebelum, ya, memakannya atau memasaknya. Maka begitu pula dengan permainan dadu yang merupakan, ya, langkah menuju perjudian. Ya, ini jenis permainan yang pertama yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah permainan yang mengandung judi atau taruhan. Ya. Yang dimaksud dengan judi atau bahasa Arabnya adalah maisir, itu mengeluarkan uang, kemudian ada kemungkinan uang itu, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Ya. Beda dengan investasi, ya. Kalau judi itu, ya, mengeluarkan uang lalu ada kemungkinan untung dan ada rugi. Itu judi. Nah, ini dilarang oleh para ulama kecuali di beberapa jenis permainan saja. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa, ya, boleh bertaruh untuk permainan yang mendukung kepada persiapan jihad, ya, misalnya bermain kuda, memanah dan yang lainnya. Maka ini boleh, ya, renang, gulat, pokoknya persiapan fisik yang memang diniatkan untuk i'dad, untuk persiapan jihad, maka boleh. Ya, permainan membolehkan taruhan untuk permainan yang semisal ini. Sedangkan untuk permainan yang lain, maka masuk dalam hukum umumnya, yaitu haram alias tidak boleh. Nah, termasuk di dalamnya adalah game yang berbasis teknologi. Ya, itu tidak mendukung kepada jihad, karena jihad, ya, karena permainan-permainan di atas itu melatih ketangkasan dalam berperang. Ya, kalau game biasa itu, ya, tidak termasuk di dalamnya. Game, apalagi game, ya, game yang ada di komputer, yang ada di HP itu tidaklah termasuk seperti game-game yang atau permainan-permainan yang mendukung kepada persiapan jihad. Itu yang kedua, ya, permainan yang mengandung taruhan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu permainan yang secara umum itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu mengenai khamr dan maisir, ya. Khamr tentang miras dan maisir. Maka katakanlah, ya, pada keduanya itu ada dosa yang besar dan juga ada manfaatnya bagi manusia. Namun, ya, dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Maka maisir di sini, ya, orang biasa menerjemahkan dengan judi. Ya, namun, ya, sebenarnya maisir itu punya dua arti. Ya, satu lagi artinya adalah segala sesuatu yang melalaikan itu juga disebut dengan maisir. Ya. Kata Al-Qasim Ibnu Muhammad rahimahullah, ya, kullu ma alha an dzikrillah wa anis shalah fahuwa maisir. Segala sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga melalaikan dari salat, maka dia termasuk, ya, maisir. Ya. Jadi kalau suatu permainan itu melalaikan, maka dia masuk maisir. Ya. Dan juga Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, saya bacakan, fakullu lahwin da'a qaliluhu ila katsirihi. Ya, setiap permainan yang, ya, sedikitnya atau banyaknya itu awqa al-adawata wal-baghda bainal akifina alaihi, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para pemainnya, ya, wasadda an dzikrillah wa anis shalah fa huwa kasyurbil khamri, maka, ya, serta menghalangi dari mengingat Allah dan juga dari salat, maka hukumnya seperti meminum khamr, wa aujaba ayyakuna haraman mithlahu, dan mesti dihukumi haram sebagaimana khamr. Ya. Jadi dijelaskan di sini dalam rangka menafsirkan, ya, ayat di atas, ya, yaitu semua permainan, ya, yang pertama menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan dari sholat, membuat orang menunda-nunda sholat, ya, bukan hanya meninggalkan sholat, membuat orang menunda sholat, ini juga termasuk melalaikan dari sholat, ya. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Ya. Ini termasuk yang, ya, membuat suatu permainan menjadi haram. Sebagaimana haramnya khamr. Ya. Haramnya minuman keras. Ya. Dan beliau Imam Al-Qurtubi mengatakan hal tersebut ketika menyebutkan keharaman bermain dadu dan bermain catur, atau bahasa Arabnya, ya, shintronj atau shantronj, ya, bermain catur. Jadi, ya, di antara permainan diharamkan oleh para ulama adalah catur, karena termasuk kategori melalaikan dari, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermain catur, mereka asyik, ya, ya, sampai waktunya lama. Ya, makanya, ya, banyak di antaranya para sahabat Nabi dan juga para ulama setelah mereka, ya, mengharamkan bermain catur. Ya. Kemudian yang termasuk kategori melalaikan juga dan diharamkan oleh Lajnah Ad-Daimah, ya, Lembaga Fatwa Arab Saudi, adalah bermain kartu. Ya. Ya, karena, ya, alasannya sama, yaitu dianggap melalaikan dari mengingat Allah. Dan kita tahu bahwa permainan kartu ini selain daripada dia melalaikan dari zikir kepada Allah, dia juga ya punya kecenderungan untuk mengarah kepada perjudian. Ya, karena sekarang banyak yang berjudi menggunakan kartu. Ya. Maka jika catur dan main kartu saja dianggap ya melalaikan ya pelakunya atau pemainnya, maka bagaimana dengan permainan game yang lebih asyik dari itu? Maka tentu ya dihukumi ya sama dengan ya yang tadi ya, catur, kemudian apa tadi? Dadu dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Ya, jenis permainan haram ketiga ketika dia melalaikan dari zikir kepada Allah, lupa ya, jadi lupa kepada Allah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Game itu haram ketika dia mengandung konten maksiat. Ya, mengandung konten yang bertentangan dengan syariat, maka dia haram. Semisal di dalamnya terdapat ya terbukanya aurat. Misalnya ada cewek seksi dan lain sebagainya, maka tidak boleh main game ini. Dan banyak ya game seperti ini, bahkan kalau kita browsing itu suka ya banyak iklannya, iklan game-game yang yang mempertontonkan bahkan mempromosikan kepornoan ini ya, pornografi ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga misalnya mengandung musik ya, atau game itu inti dari game itu adalah musik ya. Misalnya game-game yang ya mencocoki nada-nada atau seperti apa, itu haram. Ya. Ya, berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang di antara umatku sekelompok kaum yang menghalalkan ya zina, sutra, khomar dan juga alat musik. Ya, telah kita bahas di pertemuan yang lalu ya mengenai hukum musik. Kemudian di antara konten yang bertentangan dengan syariat yang lainlah adanya konten-konten yang bertentangan dengan akidah Islam ya, bertentangan dengan akidah tauhid. Ya, atau akidah-akidah yang lain, misalnya ya game itu menghidupkan apa, tokohnya menghidupkan yang sudah mati misalnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah atau hambanya yang diberi izin oleh Allah, semisal Nabi Isa. Ya. Hal-hal yang kemudian bertentangan dengan akidah kita, ya. Mengajarkan sihir, ya. Dan lain sebagainya. Ini juga tidak boleh. Game yang mengajarkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Itu yang keempat, ya. Game-game yang kontennya sendiri mengandung maksiat. Kemudian yang kelima, yaitu permainan atau game yang menimbulkan permusuhan, merusak persaudaraan, merusak hubungan, terutama kepada sesama muslim, ya. Ya, karena kita dapati juga ada ya, ketika orang main game itu dia sampai pada derajat kemudian ya mencaci, memaki dan lain sebagainya. Ini enggak boleh. Ya, game yang mengarah kepada hal seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya, atau merusak moral ya dengan pornografi atau yang lainnya, pokoknya merusak diri dari pemain gamenya, maka itu tidak boleh. Ya, itu tadi ya beberapa di antara kriteria haramnya game ya, yang darinya hukum asalnya adalah mubah kemudian menjadi haram dikarenakan sebab-sebab tadi ya. Nah, itu tadi hukum tentang bermain game ya, tentang main game itu sendiri, perbuatan memainkan game. Kemudian bagaimana dengan gamers? Ya, kita tahu bahwa gamers artinya orang yang hobi main game. Ya, maka berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi, salah satu kaidah yang menyebutkan bahwa game itu tidak boleh ketika ya dia melalaikan ya dari berzikir kepada Allah, menghabiskan banyak waktu. Ya, maka menjadi gamers itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang itu menghabiskan waktunya menjadi gamers, ya, karena itu berarti dia, ya, telah menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan melalaikan dirinya dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat Allah. Ya. Yang boleh adalah ketika seorang itu main game sekedar seperlunya, sesekali itu boleh, ya. Itu hukum main game tadi, mubah. Ya, selama kontennya mubah, tidak termasuk dalam kriteria-kriteria yang haram tadi, maka boleh seseorang sesekali main game. Namun jika dia menjadikan game itu sebagai kebiasaannya, kesehariannya, maka ini yang sudah melampaui batas, ya. Maka tidak boleh seorang, ya, menjadi seorang gamers, ya, yang waktunya habis untuk bermain game. Ya. Nah, kalau kita mencoba mentelaah, ya, keburukan-keburukan akibat terlalu banyak main game, ya, meskipun gamenya mubah misalnya, ya, orang hobi kok main Zuma terus misalnya, atau main Tetris, atau main apa yang istilahnya mubah lah gitu ya, yang tidak termasuk yang diharamkan. Namun, ya, terdapat keburukan-keburukan akibat dari banyak main game, ya. Yang pertama adalah dia telah menyia-nyiakan waktunya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya. Ya, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam, ya, kebenaran dan kesabaran. Ya, Allah bersumpah demi waktu menunjukkan bahwa, ya, waktu ini bukan hal yang remeh, ya. Ini suatu yang agung, ya. Yang jika seorang tidak memanfaatkan yang baik, maka dia akan berada dalam kerugian. Ya. Kalau seorang telah banyak bermain game, menghabiskan waktunya untuk main game, maka tidak diraukan lagi dia telah terjatuh dalam, ya, menyia-nyiakan waktu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbih azza wa jalla hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia selesai ditanya mengenai lima hal, ya. An umurihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, ya. Ya, wa an syababihi fima ablahu, dan masa mudanya untuk apa dia gunakan, ya. Wa an malihi min aina iktasabahu, dan hartanya dari mana dia dapatkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan dari mana dia infakkan harta tersebut, kemana dia belanjakan harta tersebut. Dan wa ma amila fima alima, dan apa yang diamalkan dari apa yang dia ilmui. Ya, perhatikan, ya, seorang, ya, yang masih muda dia menghabiskan waktunya untuk main game, dia menghabiskan uangnya untuk main game, maka bagaimana jawaban dia kepada Allah nanti? Ya. Apa masa mudamu digunakan untuk main game? Hartamu untuk apa? Untuk main game. Ya. Ini merupakan bentuk penyanyian terhadap umur seseorang, ya. Jadi, ya, ingatlah hari di mana kita akan ditanya semua itu. Ya. Kalau kita punya waktu luang, ya, maka gunakanlah waktu luang itu hal yang lebih bermanfaat, ya. Sebelum datang penyesalan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang, ya, banyak manusia melalaikannya, yang tertipu dengannya, ya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat, ya, waktu luang. Kalau orang tidak memanfaatkan dua nikmat ini dengan baik, maka dia termasuk orang-orang yang tertipu, ya. Termasuk orang-orang yang lalai, yang akan merugi. Kemudian di antara keburukan, ya, keseringan main game adalah dia termasuk orang-orang yang menghamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, inna allaha kariha lakum thalatha, sungguhnya Allah membenci, ya, atasmu tiga hal, ya. Yang pertama adalah qila wa qala, katanya dan katanya, mengikuti desah-desus, ya. Ya, mengikuti hal-hal yang bersifat, ya, yang lagi viral, desah-desus, ya. Hanya sekedar, ya, apa namanya, ya, tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, ya. Hanya digunakan untuk mendengarkan desas-desus. Kemudian juga waqaf rotas soal, dan kebanyakan bertanya, ya, banyak bertanya hal yang tidak bermanfaat, sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, Bani Israel ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, maka mereka banyak bertanya demi dibatalkannya perintah tersebut. Namun yang terjadi adalah justru semakin memberatkan mereka, ya. Gak boleh ya bertanya tentang hal yang tidak perlu ya. Semisal bagaimana sholatnya ketika di bulan dan seterusnya. Ini kalau antum baru mau ke bulan baru tanya gitu. Kalau enggak termasuk pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang terakhir yaitu wa idha'atul mal. Nah ini ya, dan menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan harta. Ya, membelanjakan harta di hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini sia-sia nanti ya. Dan Allah membenci hal semacam ini. Dan yang ketiga, jika yang melakukannya adalah seorang penuntut ilmu, maka ini termasuk hal yang mengurangi muru'ah, mengurangi wibawa seorang penuntut ilmu. Seorang sudah ngaji ya, namun dia hobi main game sehari-hari, ini menurunkan wibawa dari seorang penuntut ilmu. Ya, ini keburukan-keburukan ketika seorang terlalu banyak main game, walaupun game itu game yang mubah. Maka ya, ya kami tutup ya dengan nasihat Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muwafaqat beliau mengatakan, wa kadzalika al-lahwu wal-la'ibu wal-faraghu min kulli syughlin idza lam yakun fi mahdzur wa la yalzamu anhu mahdzur fa huwa mubah. Ya. Begitu pula bersenang-senang ya, bermain-main dan ya, meluangkan waktu dari segala kesibukan jika tidak dalam hal yang terlarang dan juga tidak menyebabkan dia jatuh dalam hal yang dilarang, maka itu boleh ya. Syariat tidak melarangnya bermain-main ya, bertamasya, itu syariat tidak melarang, apalagi kita membutuhkannya di sela-sela kesibukan ya. Tapi kata beliau, walakinnahu madzmumun, akan tapi hal itu dibenci, walam yardahu ulama, dan ulama juga tidak, para ulama tidak menyukainya ya. Balkanu yakrahuna alla yurar rajulu fi islahi ma'ash wala fi islahi ma'ad. Dan ya, bahkan mereka membenci ya melihat atau jika seseorang itu terlihat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi penghidupannya, bagi pencahariannya, dan tidak pula memperbaiki hari akhiratnya ya. Tidak menghasilkan uang, tidak pula menghasilkan pahala ya. Li'annahu qad'u zaman, karena hal itu termasuk menghabiskan waktu. Fima la yatarattabu alaihi fa'idatun dunyawiyah, ya, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak ya ada faedahnya, baik itu faedah duniawi wala ukhrawiyah, dan juga faedah akhirat ya. Jadi meskipun mubah namun itu makruh ya di sisi para ulama, karena apa? Manfaat dunianya pun enggak ada, manfaat akhiratnya apalagi ya. Ya kalau masih bisa memberikan penghasilan ya masih mending ya. Namun kan ternyata tidak ya. Maka ini termasuk hal yang ya, menyia-nyiakan waktu dan merugi dunia dan akhiratnya. Maka di sini kita simpulkan bahwa ya main game itu boleh selama sekedar menjadi pelepas penat ya. Orang kalau sudah capek ya, kalau dia juga enggak bisa tidur, maka kemudian dia main game ya, game-game yang simpel yang ada di HP-nya. Enggak masalah ya, boleh. Ya, namun itu hanya dilakukan sesekali saja sebagai ya selingan ya, bukan menjadi hobi. Ya. Namun ketika seorang menjadikannya hobi, menjadikan dia seorang gamers, maka ini yang enggak boleh. Ya, karena ia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ini minimalnya, minimalnya karena ini. Belum lagi kalau nanti gamenya ternyata game yang dilarang dalam syariat, maka ini lebih jatuh kepada yang haram, lebih haram lagi. Ya. Menjadikan dia lalai kepada Allah, lalai berzikir kepada Allah, kemudian dia telat sholatnya, bahkan meninggalkan sholat, na'udzubillah ya, kemudian juga menimbulkan permusuhan, membuat dia jadi suka misuh ya, mungkin sama temannya mungkin saling misuh ya, saling mencaci, memaki ya, memberikan lakop-lakop yang buruk, atau merusak kuliahnya. Ini juga namanya menyia-nyiakan amanat dari orang tua ya. Orang tua inginnya kita tuh kuliah tuh yang rajin ya, bukan kemudian main game sampai terbengkalai. Ini banyak terjadi ya. Mahasiswa awalnya dia pintar, saya punya teman ya. Dulunya tingkat 1 IP-nya itu 3,7 sekian ya dari 4. Artinya dia cerdas. Namun karena dia terjangkiti main game online sehingga keseharian yang main game maka IP-nya turun menjadi 2, sekian ya. Jadi sangat turun jauh ya. Ini akibat dari main game, dan ini banyak ya kasus ya. Bahkan ada juga yang ya skripsinya itu tidak selesai 2 tahun hanya untuk main game. Ini naudzubillah ya, ada yang seperti ini. Ya, jadi ya jangan kemudian kita asik dengan bermain game. Jadikan game itu hanya sebagai pelepas lelah ya, pelepas penat, bukan untuk menjadi suatu kebiasaan. Dan hendaknya ya kita memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih bermanfaat. Ya membaca ya, berinteraksi dengan teman itu malah lebih bermanfaat ya, ngobrol-ngobrol selama bukan ghibah malah lebih bagus ya. Menambah pertemanan, menambah keakraban ya, dan lain sebagainya ya. Yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita atau minimalnya dunianya ya. Karena kita juga gak tahu kapan kita akan wafat. Kalau kita sibuk dengan yang semasal itu dan kita wafat dalam keadaan seperti itu, kan kita ya, tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan dikatakan dalam sebuah syair ya, wa kam min fata yumsi wa yusbih lahiyan dhahikan. Betapa banyak ya para pemuda itu melewati sore dan paginya itu bermain dan tertawa. Waqad ya nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafan mereka itu telah ditenun. Ya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ya. Kita enggak tahu kapan meninggal, maka jangan kita penuhi dengan main game ya, menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Karena ya umumnya seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan berdasarkan keadaan ketika dia mati ya. Mengenai hadis ini Imam Al-Munawi mengatakan, ay yamutu ala ma'asha alaihi wa yub'athu ala dhalika, yaitu dia meninggal di atas kehidupan yang biasa dia jalani ya, dan kemudian ia dibangkitkan di atas hal itu ya. Maka jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, melainkan ya sebaliknya kita lebih banyak mengisinya dengan hal yang lebih bermanfaat, minimalnya untuk dunia kita ya, minimalnya untuk dunia kita, daripada yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dunia maupun akhirat kita. Nah, syukur-syukur ya lebih bermanfaat dunia dan akhirat ya. Ya, apakah kita ingin wafat dalam keadaan sholat ya, membaca Quran, menuntut ilmu atau hal yang bermanfaat lain ya, berbakti pada orang tua dan lain sebagainya, ataukah kita ingin wafat dalam kondisi ya bermain game ya, karena kita dapati ada orang yang main game sampai mati itu juga ada, naudzubillah ya. Tentu kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah ya, kalau bisa dalam keadaan sholat atau yang lainnya di antara amal-amal soleh ya. Dan semoga ya, Allah mewafatkan kita semua di atas husnul khotimah, amin ya rabbal alamin ya. Demikian ya pemaparan tentang game dan gamers. Semoga ada manfaatnya. Seandainya ada pertanyaan yang terkait dengan materi, kami persilakan. Jika bisa kami jawab, akan kami jawab. Jika tidak bisa kami jawab karena keterbatasan ilmu yang ada pada kami, maka terpaksa tidak kami jawab, atau mungkin bisa kami carikan jawabannya di lain waktu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya di kesempatan sore ini di sesi yang pertama kajian remaja, di mana kita membahas seputar game ya, seputar video game, hukum-hukum seputar video game. Nah, sobat muslim, itu tadi penjelasan dari Ustaz Istian Ragil Hafizullah Ta'ala terkait tentang hukum seputar game. Ya, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun Sobat Muslim berada, silakan bagi Sobat Muslim di sore hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa ke 0823 2727 5333. Dan juga Ustadz, kita saat ini juga dirilai oleh saudara kita, pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM yang berada di Martapura. Ya Ustadz, mungkin kita langsung saja Ustadz, karena banyak ini pertanyaan yang masuk Ustadz, kita langsung masuk ke sesi yang kedua Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Kan kami bacakan dulu Ustadz pertanyaan lewat SMS tadi dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaan Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berdasarkan tadi nas yang sudah disebutkan, apakah sebaiknya kita melarang anak-anak kita dari bermain ular tangga yang menggunakan dadu Ustadz? Nah, ini mohon penjelasan Ustadz. Ya, ya benar ya. Jadi kita jauhkan anak-anak dari dadu ya. Karena nasnya jelas, bermain dadu, maka ini menunjukkan keumuman ya, keharaman bermain dadu dan turunannya ya. Maksud cuma bermain dadu terus selesaikan enggak ya. Semua permainan yang mengandung dadu, yang mengandung peruntungan, semisal monopoli ya, monopoli kalau maju dapat berapa, maju dapat penjara, isial berarti. Kalau maju berapa dapat apa, dana umum ya. Kita pernah dulu pernah main ya waktu kecil. Itu dapat untung ya. Ini sebenarnya juga sudah mengarah ke perjudian, sudah ada duitnya dan lain sebagainya. Ya, ular tangga pun ya semisal dengan monopoli dan yang sejenisnya, ini juga tidak boleh. Maka hendaknya kita ya berikan mainan yang lebih bermanfaat bagi anak ya. Banyak ya permainan yang mengasah otak bagi anak ya. Mengasah imajinasi mereka, mengasah apa namanya? Kemampuan berhitung dan lain sebagainya, ini sudah banyak ya, meskipun tidak hanya permainan yang sifatnya fisik, namun juga permainan yang ada di komputer ya, jika itu memang bermanfaat untuk kecerdasan anak, untuk melatih teka-teki atau semisalnya, maka tidak masalah. Namun kalau monopoli atau ular tangga, maka ya sebaiknya dijauhkan dari anak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi meskipun dadu, meskipun apapun jenisnya menggunakan dadu tetap tidak boleh Ustaz ya? Ya, dadu dan turunannya. Oh, dadu dan turunannya. Ha, baik. Ya Ustaz, terima kasih. Kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan berikutnya. Ya. Dari pendengar Radio Muslim Ustaz. Nah, ini pertanyaan tentang sebuah game yang saat ini sedang viral Ustaz. Ya. Nah, bismillah, mau tanya Ustaz, bagaimana dengan main game yang tembak-tembakan, ini tidak saya sebutkan judulnya. Yeah. Jadi game itu game tentang tembak-tembakan dengan alasan idat. Nah, karena game ini merupakan game perang, Ustaz, atau survival. Nah, mohon jawabannya, Ustaz. Itu kita bisa pandang dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum game itu sendiri, maka termasuk yang mubah ya. Ketika dia memang gamenya itu melatih, ya apapun itulah ya, game yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak melatih tentang kemampuan menembak atau sejenisnya, itu selama tidak ada yang poin-poin yang kita sebutkan tadi, maka tidak masalah. Kemudian dari sisi yang kedua ya, karena kita sebutkan tadi ada beberapa game yang dibolehkan taruhan di dalamnya, yaitu game yang ya mengandung unsur i'dad ya, bisa digunakan untuk persiapan dalam jihad. Maka yang di sini adalah bahwa kita tanya dulu nih, kalau kita bermain tembak-tembakan di game, apakah ketika kita diberikan senjatanya di dunia nyata itu akan betul-betul bermanfaat? Ini yang perlu ditanyakan ya, karena beda ya, setahu saya beda, simulator saja itu beda dengan aslinya, apalagi game ya. Kita punya simulator nih ya, simulator yang memang betul-betul untuk simulasi tembak menembak gitu ya, itu tidak akan seakurat latihan asli ya, apalagi game ya yang memang tidak didesain untuk ya simulasi beneran yang memang ditujukan untuk persiapan. Jadi kalau alasannya untuk berlatih titis ya, ketitisan atau ketepatan menembak dan sebagainya, yaitu saya kira tidak masuk ya, tidak masuk dalam, tidak bisa kita kiaskan gitu ya dengan latihan menembak biasa. Kalau kita main ya misalnya airsoft gun, itu malah lebih masuk ya. Airsoft gun itu jelas ya, bermain di dunia nyata dan bermain strategi dan lain sebagainya. Namun kalau game, tidak bisa kita katakan bahwa itu game yang bisa membantu kepada i'dad. Atau misalnya ada yang juga yang misalnya game-game semisal apa itu ya, strategi perang lah ya, misalnya pasukan gitu, mengatur pasukan bagaimana ini. Ini juga ada yang kemudian ikhwan yang kemudian beralasan bahwa ini melatih, kok ini melatih berjihad, strategi dan seterusnya. Nah, kita katakan kepada beliau, kepada orangnya, apakah nanti Anda atau antum itu nanti mau jadi jenderalnya yang akan ngatur strategi? Tentu ya dia akan berpikir ulang, oh iya ya. Atau dia mungkin akan cari pembenaran lain. Kita nggak usah cari pembenaran ya. Ya, kalau untuk tujuan dari itu biasanya itu ya memang yang sifatnya fisik ya. Maka disebutkan tadi contohnya adalah renang, kemudian gulat ya. Kemudian ya main panah-panahan, kalau zaman sekarang ya main airsoft gun. Itu game yang bagus ya. Game yang di dalamnya juga dibolehkan taruhan. Ya, namun kalau game yang seperti itu ya selama tidak bertentangan dengan syariat ya yang kita sebutkan tadi ya, maka boleh ya, sekedar boleh saja, namun bukan kemudian sunnah ya, karena untuk dan segala macam saya kira tidak sampai ke sana ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya baik, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, semoga terjawab ya pertanyaan dari penanya tadi. Baik Ustaz, mungkin ingatkan lagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui 0823 2727 5333. Silakan bisa dikirimkan lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp. Dan juga para pendengar Radio Gema Madinah, juga kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan ke Radio Gema Madinah. Nah, silakan dikirimkan pertanyaannya. Dan baik Ustaz, kita akan baca lagi Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan ya ketiga Ustaz. Ustaz, bagaimanakah jika kita main game agar terhindar dari berbuat maksiat Ustaz? Misalkan kalau kita sedang bersendirian Ustaz, daripada berbuat maksiat, nah kita alihkan sementara dengan bermain game Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ya, ya sebenarnya kalau memang ya tidak ada jalan lain selain main game, ya tentu ini masuk dalam kaidah memilih yang ringan di antara dua keburukan ya. Karena main game juga kalau kemudian ya dia lakukan terus dalam rangka menghindari maksiat, ya berarti kan dia akan main game terus, ini juga keburukan ya. Ini jadi maksiat juga jadi kan gitu kan. Jadi maksiat juga. Namun ya seandainya maksiat yang lain, misalnya apa dulu nih gitu. Kan maksiat itu nyata enggak gitu. Jangan-jangan cuma ya tadi ya mencari alasan ya. Kalaupun misalnya, kecuali misalnya ya, kalau saya ketemu, saya cuma punya teman-teman di sekitar itu yang hobi ngerokok, hobi apa, kemudian saya harus mengurung diri di kamar, saya gak punya buku, kemudian saya gak punya apa-apa kecuali game, nah itu baru kemudian memilih ya yang, namun ya itu pun sebenarnya tidak betul-betul apa ya istilahnya itu, keadaannya itu tidak akan seperti itu ya, tidak akan kemudian game itu menjadi satu-satunya pelarian ya, karena banyak sebenarnya yang bisa dilakukan selain main game ya. Kalau hanya untuk pelarian dari maksiat ya, kita mengingat Allah dan kita berpuasa ya, tentu itu lebih bermanfaat ya untuk menghindari maksiat daripada main game ya. Jadi kita katakan kepada penanya ya, ya coba cari selain game, nanti insya Allah nemu. Kalau nggak ada yang lain selain game ya baru gitu ya, cuman insya Allah nggak ada lah, insya Allah masih bisa kita cari hal lain yang lebih bermanfaat. Minimalnya tidur kan juga lebih bermanfaat kan, istirahat dan seterusnya ya. Jadi nggak harus kemudian kayak nggak ada yang lain aja gitu main game gitu ya. Jadi itu aja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat dari pendengar di Martapura Ustaz, dari pendengar Radio Gema Madinah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Arika di Martapura, Kalimantan Selatan. Ya, mau bertanya, saya adalah pengajar MAPEL MTK, dan di MAPEL MTK ada materi peluang yang biasanya contoh-contoh soalnya menggunakan dadu dan juga kartu Ustaz. Nah, serta ada materi di kurikulum yang mempelajari tentang bunga bank. Bagaimana hukumnya dan apakah perlu disampaikan atau tidak Ustaz? Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, Kalau memang dia apa namanya, memang itu bagian dari kuliah statistik ya, biasanya statistik, karena namanya juga peluang itu kan sesuatu yang tidak bisa kita apa namanya ya tidak bisa kita hindari ya. Contoh dadu di buku juga contohnya dadu, karena itu memang untuk memudahkan ya, dan itu tidak termasuk permainan yang istilahnya itu bukan permainan ya, itu saat mimba bita'lim ya, dalam rangka mengajarkan kepada orang, insya Allah nggak masalah ya kalau hanya sekedar memberikan contoh dadu ya. Kalau memang dia juga punya kapasitas untuk bisa memberikan semacam bayan atau penjelasan kepada mahasiswanya atau kepada siswa mengenai hukum dadu itu sendiri ya, tentu itu lebih bagus ya. Dia bisa kalau dadu ini sebenarnya dalam Islam ini sebenarnya nggak boleh kalau bermain dadu dan seterusnya ya. Namun di situ kan dadu tidak digunakan untuk bermain, namun sekedar untuk ya penjelasan ya ilmu-ilmu statistik, peluang dan jenisnya, maka insya Allah tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan lagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang saat ini sedang menyimak Radio Muslim Jogja 1467 AM bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Christian Ragil hafizallahu ta'ala di kesempatan sore hari ini lewat SMS atau juga lewat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Ya baik Ustaz, kita baca lagi nih. Banyak sekali Ustaz pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Mungkin nanti waktunya agak sedikit ditambah sedikit Ustaz ya. Ya baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, kita bacakan lagi nih. Kita dorongkan pertanyaan sesuai tema Ustaz ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya teman yang suka sekali main video game Ustaz, terutama game bola Ustaz. Nah, ketika main, terus dia tendangannya meleset, selalu menyebut istighfar Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Pokoknya kalau dia sedang kesel tuh dia beristighfar Ustaz. Jadi main game sambil istighfar. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, ya kalau game main bola itu kan ada ya aurat terlihat ya, itu sebaiknya dihindari. Namun terkait dengan apa namanya istighfarnya ya itu bagus ya, buat dia bagus. Dan itu bagian dari spontanitas orang ya, dan itu spontanitas yang bagus karena banyak orang yang ketika apa namanya terjadi sesuatu yang mengagetkan dia tidak berzikir kepada Allah, itu sudah merupakan suatu hal yang baik ya, namun tidak kemudian menjadi pembenaran bagi gamenya ya. Bukan berarti kemudian game itu menjadi boleh karena oh di tengah-tengah game mengingat Allah ya. Kadang itu hanya soal spontanitas ya. Ya, kita jatuh sudah biasa astagfirullah ya, kita kalau terjadi sesuatu ya astagfirullah. Kita akan guna sesuatu, kita biasa Masya Allah ya, kita Masya Allah ya. Ya, namun ya kalau kemudian game itu ya sama saja ketika dia kemudian ada adzan, dia masih lanjut main game, itu sama saja lalai ya, maka termasuk yang tidak diperbolehkan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, tadi disebutkan juga kalau dalam permainan misalkan bola itu kan ada aurat tersingkap Ustaz ya, terbuka. Yeah. Nah, ini juga ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim, ketika bermain game semacam itu berarti ini juga tidak boleh Ustaz ya? Ya, yeah, itu mengandung kemungkaran. Ya baik. Ya baik, terima kasih. Ya, tadi ada juga pertanyaan yang senada ya tentang permainan yang terlihat auratnya. Ya, semoga juga bisa terjawab ya pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ya, sebenarnya apa namanya? Sisi tidak bolehnya ketika dia mengandung kemungkaran adalah adanya keridhaan kita terhadap kemungkaran tersebut, ya. Kita berarti ikut mempopulerkan kemungkaran tersebut. Misalnya adanya akidah-akidah yang bertentangan dengan Islam misalnya. Maka yang seharusnya seorang muslim melakukan adalah mengingkarinya. Namun ternyata dia malah menikmatinya. Ini yang kemudian masuk dalam larangan. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, kita baca lagi Ustaz pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah sesekali ngegame Ustaz? Ini tidak berlebihan Ustaz ngegamenya. Ini boleh Ustaz ya? Boleh, tadi sudah kita katakan kalau game itu sekedar untuk sesekali dan kontennya tidak ada yang haram, tidak termasuk game yang diharamkan berdasarkan nas, maka boleh. Dengan syarat yaitu tadi sesekali saja. Boleh. Ya baik, terima kasih ya sobat muslim, harap pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Baik, kita angkat lagi pertanyaan berikutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana hukum bermain boneka Barbie Ustaz atau gambar-gambar sejenisnya? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya. Permainan boneka untuk anak kecil ini sebagian ulama membolehkan, ya. Boneka, dan sebagian lagi mensyaratkan boneka tersebut tetap, ya, di tidak terlalu berbentuk nyata, ya. Artinya patok kalaupun dia boneka itu mungkin tidak ada mukanya atau semisalnya itu boleh, ya. Nah, kalau untuk boneka ini ada ulama yang membolehkan karena dahulu Aisyah radhiyallahu anha juga ketika kecil bermainan dengan boneka, ya. Kalau Barbie, ya untuk kehati-hatian, ya jangan dibelikan Barbie, jangan dibelikan mainan-mainan yang memang membentuk membentuk rupa yang sempurna, yang betul-betul tidak kemudian misalnya boneka-boneka yang misalnya seperti yang apa adanya lah, ya, yang dibuat dari kain apa adanya itu nggak apa-apa, tapi kalau Barbie itu kan betul-betul dibentuk seperti bentuk manusia. Nah, ini yang hendaknya setiap muslim menghindarinya karena jadi khawatirkan itu malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan. Dan mungkin juga bisa diganti dengan boneka, kan sekarang sudah banyak ya Ustaz ya, boneka-boneka yang tidak ada wajahnya, ya. Iya, tidak ada wajahnya, ya. Itu lebih keluar dari khilaf, ya, lebih selamat lah. Iya. Ya, mungkin buat penanya ini bisa dicari di internet, bisa di searching aja. Baik, kita coba baca lagi Ustaz pertanyaan dari pendengar radio Muslim. Ya. Ini pertanyaannya mungkin agak sedikit di luar tema Ustaz. Ya. Tapi kita bacakan dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan adalah anak saya berumur 8 tahun, ya. Dan bagaimana cara mendidiknya supaya jadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Dan terkadang saya tidak sabar dan sering terpukul. Jadi anak saya membalas mukul juga. Jadi beliau ini mungkin sekadang tidak sabar memukul anaknya dan anaknya kembali membalas, Ustaz. Oh. Nah, ini mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Kalau dalam hadis itu kan dikatakan orang yang anak yang dibolehkan untuk dipukul ketika diperintahkan salat adalah ketika umur 10 tahun, ya. Maka kalau belum 10 tahun kita jangan melakukan main-main fisik ke anak, ya. Kita masih harus kita disarankan untuk bermain verbal, ya, ke anak, ya, jangan main fisik, ya. Meskipun dengan alasan tidak menyadari atau gimana, yaitu menimbulkan efek yang tidak baik kepada anak, ya. Maka sebaiknya ya kita harus lebih bisa mengontrol diri, ya. Kalau memang anak itu memang perlu perhatian khusus, ya, kita bisa kemudian datangkan, ya, orang yang memang mengerti psikologi anak, ya. Kita bisa minta tolong bantuannya untuk meminta solusi, ya, supaya tidak terjadi pemukulan kepada anak. Karena anak itu juga akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa dengan pukul-memukul, maka anak juga akan, ya, ikut juga, ya, ikut mengikuti orang tuanya, mengikuti apa yang dia lihat, ya. Jadi kita tetap mencontohkan yang baik ke anak. Dan kalau memang anaknya itu butuh perhatian khusus atau mungkin dia hiperaktif atau yang lainnya, maka kita bisa, ya, meminta tolong kepada, ya, pakar-pakar parenting, ya, pakar-pakar itu untuk bisa memberikan solusi bagaimana menghadapi anak yang semisal ini, ya. Kalau dari kami, ya hendaknya orang tuanya lebih bisa menahan dirinya, ya, supaya tidak mudah, ya, ringan tangan dalam memukul anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, ya. Di sore hari ini kita coba angkat pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimanakah hukum sebagai gamer Ustaz? Karena banyak saat ini kan juga banyak sekali orang-orang yang bisa menghasilkan uang Ustaz dari bermain game, ya. Nah, bagaimanakah hukumnya? Karena juga sekarang banyak anak-anak yang bercita-cita sebagai gamer, Ustaz. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Karena ada duitnya, ya. Masya Allah. Yeah. Ya. Mencari uang dengan game ini harus kita perhatikan dari mana uang tersebut berasal, ya. Ya, kalau uang itu dari taruhan, maka tentu saja haram, ya. Game apapun itu haram, ya, dari taruhan. Kalau uangnya dari taruhan. Kalau orang itu misalnya software developer, dia membuat game yang bermanfaat, dia dapat uang dari situ, nggak apa-apa. Itu mendapat uang dari game dengan cara yang benar. Tapi kalau main game digaji, itu kita perlu tahu dari mana gajinya ini, ya kan? Apakah ada muhsinin yang kemudian kalau kamu main game saya bayar, atau dari iklan? Nah, iklannya juga nanti terkait hukum, iklan yang ditampilkan iklan apa dan seterusnya. Maka harus diperhatikan ya sumbernya apa, karena secara logika game itu tidak produktif ya. Kalau dia produktif membuat software, membuat apa, itu produktif. Jadi jelas uangnya dari mana. Tapi kalau game itu kan dari mana? Apakah orang nonton main game terus bayar uang atau gimana? Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau kita mau mencari uang dari game ya. Mau mencari uang dari internet aja masih banyak rules-nya, rambu-rambunya, apalagi dengan main game. Nah, yang kedua, ya hendaknya kita yaitu tadi ya, mencari penghasilan yang lebih produktif. Karena game itu meskipun menghasilkan uang, tapi dia aslinya tidak produktif. Kalaupun dia menghasilkan uang, maka yang lain itu membuat orang lain itu tidak produktif ya, entah itu uangnya dari orang yang menontonnya atau yang lain ya. Ya, intinya itu sektor yang tidak produktif sebenarnya game itu. Nah, kita disarankan untuk ya, kami sarankan kepada para kaula muda yang punya cita-cita untuk menjadi gamers, menghasilkan uang dari game. Seberapa banyak sih orang yang kemudian sampai berhasil main game terus kemudian menghasilkan uang? Itu nggak banyak. Ya, banyakkan malah yang ya, semua tahun kami itu banyak yang justru ya game itu merusak dia, menjadi gamers merusak dia. Kalaupun ada ya juara-juara yang cuma dari berapa kontestan yang juara 3 menang dapat 2, udah. Ya, yang lain nggak dapat uang, sia-sia jadinya. Lebih ya, menghabiskan uang saat karena untuk modalnya itu. Modalnya dan sebagainya itu termasuk nanti menghambur-hamburkan uang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.